Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dakwah as-salafiyah adalah dakwah yang dibangun di atas kitab was-sunnah ala fahmi salafil ummah. As-salafiyah itu dinisbatkan kepada as-salaf, yaitu ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, yaitu manhaj yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Ini yang harus kita fahami dari dakwah ini. Dakwah salafiyah bukanlah dakwah hizbiyah. Dia bukan berupa partai, organisasi, tetapi dia adalah suatu prinsip yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini mesti ada. At-ta'ifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, ahlu sunnah wal jamaah, itulah as-salafiyah. Itu pasti ada pada setiap zaman. La tazalu ta'ifatun min ummati alal haq zahirina la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa ada satu kelompok dari umat ini, satu kumpulan dari umat ini, umatku ini, kata Rasulullah, alal haq, di atas al-haq, yang mereka ini zahirin, yang mereka ini zahirin, menang di atas segalanya. La yadurruhum, tidaklah mereka termadaratkan oleh orang-orang man khadalahum, orang-orang yang tidak mau menolong mereka. Wala man khalafahum, dan juga tidak akan termadaratkan oleh orang-orang yang menyelisihi mereka. Memang konsekuensi dari orang-orang yang melakukan khudlan, tidak mau menolong, atau orang-orang yang ada khilaf, ada ikhtilaf, ya, yang menyelisih mereka, rata-rata memberikan madarat. Ya. Tetapi At-Taifa Al-Mansura, Al-Firqatun Najiyah, mereka ini tidak termadaratkan oleh orang-orang tersebut. Orang-orang yang tidak mau menolong mereka, yang tidak mau membela mereka, justru memusuhi mereka. Ya. Orang-orang yang menyelisihi mereka, ya, tidak termadaratkan oleh orang-orang tersebut. Ya. Dia kokoh di atas al-haq, kokoh di atas manhaj, yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya. Itulah al-firqatun najiyah, itulah as-salafiyah, itulah at-ta'ifah al-mansurah, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ana tekankan ini, ya. Jangan sampai kita hanya menisbahkan diri kita kepada salaf, tetapi kita jauh dari mereka, ya, dalam bermanhaj, dalam berprinsip. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahmatullahi jami'an. As-salafiyah memang dibangun di atas kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bersatu di atas kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan hablullah. Yakni hablullah adalah kitabullah wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pegang teguhlah hablullah tersebut, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, wala tafarraqu. Janganlah kalian berpecah belah. Jangan. Di sini kita mendapati adanya larangan untuk berpecah belah. Perintah untuk berpegang teguh dengan hablullah, kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini memberikan faedah, ya, karena di situ ada larangan dan setelah adanya perintah. Perhatikan di situ. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Perintah untuk berpegang teguh dengan hablullah. Dan kemudian setelah itu ada larangan untuk berpecah belah. Maka faedah yang penting yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini yaitu at-tafarruq, ini setelah adanya i'tisam bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini memberikan faedah bahwasanya tidak mau berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya, atau tidak mau berpegang teguh dengan hablullah, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya, itu menyebabkan adanya tafarruq, menyebabkan adanya perpecahan. Dan perpecahan pasti terjadi. Pasti terjadi. Dari mana perpecahan itu terjadi? Yang satu berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang satunya tidak mau berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti terjadi perpecahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan, kata Rasulullah, sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kata Rasulullah, semuanya masuk neraka. Perhatikan di sini, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu golongan saja. Ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Satu golongan yang selamat, yang tidak masuk neraka, yang selamat dari neraka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa saja yang dia berada di atas prinsip yang aku berada di atasnya dan juga para sahabatku. Barang siapa yang tidak berada di atas prinsip yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum berada di atasnya, maka dia terancam dengan an-nar. Terancam dengan an-nar. Oleh karena itu, dari hadis inilah dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dengan istilah al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Selamat dari api an-nar. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa itu? Yaitu at-ta'ifah al-mansurah. Ya. La tazalu ta'ifatun. Nah, ta'ifah mansurah. Di dalam riwayat yang lain, selain yang Anda sebutkan tadi, kalau ini kan zahirina al-haq. Mansurina. Ya. Yang ditolong. Ya. Yana al-firqatun najiyah. Karena mereka memang orang-orang yang selamat dari an-nar. Dikatakan faifa mansurah, kelompok yang ditolong, ya? Karena memang mereka yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya. Karena mereka bersatu di atas kitabullah dan sunnah nabinya, makanya mereka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Dan dikatakan jamaah karena mereka bersatu di atas imam yang satu, ya. Bukan khawarij. Tapi bersatu di atas imam yang satu. Taat kepada ulatul umur. Ini ciri ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwati fillah rahimani wa rahmah jami'an. Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan saya pribadi dan antum semuanya dengan nasihatnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang mana beliau memberikan taujiah, bimbingan agar seorang itu bisa mengagungkan sunnah dan mengagungkan ahlus sunnah dan mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah serta membenci bid'ah dan ahl bid'ah. Beliau memberikan taujihah, bimbingan dalam masalah ini. Bagaimana seorang itu bisa mengagungkan sunnah, mengagungkan ahlinya, mempelajari sunnah, bagaimana kepada siapa mempelajari sunnah itu, ya, dan mengamalkannya, dan membenci bid'ah dan ahl bid'ah. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan alladhi nusi bihi anfusana wa akhwanana, yang kami wasiatkan kepada diri-diri kami dan saudara-saudara kami, huwa taqwallah ta'ala, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takwa Allah ini wasiat Allah kepada generasi yang terdahulu maupun generasi yang akan datang. Itu wasiat Allah. Dan ini juga wasiat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan takwa ini wasiat para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Ini wasiat yang pertama. Kemudian kata beliau, wattamassuk bimanhajis salafis saleh, dan berpegang teguh dengan manhaj salafis saleh. Ya, berpegang teguh dengan manhaj salafis saleh itu artinya berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dengan pemahaman salafus saleh dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, wa atba'ut tabi'in, wa imatul huda, yang mengikuti mereka. Kemudian setelah itu, wal hadaru minal bid'ah, wal mubtadi'in, dan waspada dari bid'ah dan ahl bid'ah. Waspada. Namanya waspada, betul-betul dia menjaga dirinya dari bid'ah-bid'ah dan menjaga dirinya dari ahl bid'ah. Jangan bergaul dengan ahl bid'ah. Wal'inayatu bidirasatil aqidati sahihah wa ma yudaduha. Dan punya perhatian yang besar untuk mempelajari akidah as-sahihah. Punya perhatian yang besar di dalam mempelajari akidah yang sahihah, yang benar. Dan juga wa ma yudaduha, dan mempelajari juga ya yang bertentangan dengan akidah yang sahih tersebut. Ya. Dipelajari akidah sahihah untuk berpegang teguh dengan akidah yang sahih tersebut. Dipelajari yang menyelisih akidah sahihah untuk menjauhinya. Banyak orang yang tidak tahu keburukan, akhirnya dia terjerumus kepada keburukan. Ya. Kita mempelajari keburukan itu untuk menghindari dari keburukan. Jangan terjatuh kepada keburukan. Mempelajari yang haram, mana perkara-perkara yang haram, untuk ditinggalkan, bukan untuk dikerjakan. Wal'ahdu mina anil ulama'i al-mawthuqina fi ilmihim wa fi akidatihim. Ya. Ini penting. Ya. Dan mengambil ilmu ya, dari ulama yang mawthuqin fi ilmihim. Ya, yang dipercaya tentang keilmuannya. Wa fi akidatihim. Dan juga yang dipercaya tentang akidahnya. Jadi kalau mengambil ilmu dari ulama yang terpercaya dalam keilmuannya, ya. Jangan mengambil ilmu dari orang jahil. Ya. Jangan. Dan kita mengambil ilmu itu ya, dari ulama yang terpercaya keilmuannya dan terpercaya akidahnya. Walhadaru min du'atis su'il ladzina yulabbisuna al-haqq bil batil. Dan waspada, hati-hati dari para dai-dai keburukan yang mereka itu mencampur adukkan antara al-haq dengan yang batil. Awas, hati-hati dengan ini ya. Wa yaktumun al-haq wahum ya'lamun. Duat-duat keburukan tersebut, mereka menyembunyikan al-haq dalam keadaan mereka mengetahui al-haq. Awid jahalah alladzina yad'un al-haq wahum la ya'rifun. Atau waspada pula dari orang-orang yang jahil, yang mereka ini menyerukan atau menyerukan al-haq wahum la ya'rifun, dalam keadaan mereka ini tidak mengetahuinya. Hati-hati dari orang-orang jahil yang mengaku-ngaku dia punya ilmu padahal dia tidak tahu tentang ilmu. Ini banyak sekarang ini bermunculan. Hati-hati dari orang-orang yang seperti ini. Li'annahum yufsiduna aktsara mimma yuslihun. Karena mereka ini, orang-orang yang jahil, juhala ini, ya, yang mereka mengaku dirinya di atas al-haq, padahal mereka tidak tahu al-haq. Mereka mengaku-ngaku al-haq, padahal mereka tidak tahu tentang al-haq. Mereka ini, ya, jangan ngambil waspadalah dari orang-orang tersebut. Kenapa? Karena mereka ini dai-dai su dan orang-orang jahil yang ngaku-ngaku di atas al-haq, padahal mereka tidak tahu al-haq. Ya. Mereka ini merusak lebih banyak daripada memperbaikinya. Ya. apa yang telah mereka rusak itu lebih besar daripada apa yang mereka perbaiki. Ini du'at su atau jahalah yang mengaku-ngaku mengetahui al-haq, padahal mereka ini jahil, tidak tahu tentang al-haq. Ikhwati fillah rahimani wa rakumah jami'an. Kita yang mengaku atau menisbahkan diri kita ini kepada salaf, yang kita disebut sebagai salafiyun. Ya. Kalau seorang yaitu salafi, ya, maka jujurlah kita di dalam bermanhaj ini. Hendaklah kita betul-betul berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan kokoh di atas hal tersebut. Ambillah ilmu dari ahlinya. Jangan kita mengambil ilmu dari du'atus su' maupun mengambil ilmu dari jahalah yang dia mengaku mengetahui al-haq sementara dia tidak tahu tentang al-haq. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita hidup di zaman yang jauh dari kenabian ini. Yang keumuman, zaman yang semakin jauh dari kenabian itu keumumannya semakin buruk. La ya'ti zamanun, kata Rasulullah. La ya'ti zamanun alaikum illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman, tidak akan datang suatu zaman terhadap kalian melainkan zaman yang setelahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Ini ikhwan, secara keumuman demikian. Ya. Secara keumuman zaman itu semakin jauh, semakin buruk. Secara keumuman, tidak secara mutlak lah ya. Karena nanti akan datang zaman juga ya. Yang itu lebih baik daripada zaman sebelumnya. Seperti nanti ketika turunnya Isa, Al-Masih. Ya, hadis-hadis menjelaskan tentang masalah ini. Ya. Tapi secara keumuman, zaman yang akan datang itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Artinya kita ini ngeri sekali. Apalagi anak-anak kita ini. Mengerikan nanti di zaman yang subhanallah. Mereka menghadapi zaman yang luar biasa. Ya. Dahsyatnya fitnah tersebut. Kita bisa merasakan sekarang yang kita hidup, yang kita merasakan. Zaman dulu sulit menggunakan HP. Ya, ya enggak? Sekarang Masya Allah. Kemaksiatan zaman dulu, Masya Allah. Di zaman ana ya, yang waktu itu ya. Ba'dal maghrib, jarang perempuan berkeliaran. Ya. Di zaman ana, Anda tahu zaman antum ya. Zaman ana dulu, jarang, ana masih muda ya. Remaja waktu itu, jarang melihat perempuan berkeliaran. Bahkan lampu-lampu mati. Masya Allah. Kalau ada perempuan jangan tuh, itu udang baik sudah. Zaman dulu betul-betul ditekankan supaya istilahnya ngaji, baca Al-Quran. Orang-orang tua itu dulu perhatian anaknya baca Al-Quran, bisa Al-Quran. Malu kalau gak bisa baca Al-Quran. Dipukul kalau gak mau ngaji, istilahnya gak mau mempelajari, membaca Al-Quran. Dulu lah ya. Coba bergeser sekarang. Orang tua sekarang, subhanallah. Anaknya keluar udah bebas sudah ya. Bebas. Mau pulang jam berapa gak tahu. Zaman dulu tuh, maaf-maaf saja, yang istrinya pacaran itu, jarang didapati zaman dulu lah ya. Malu kita ya. Kalau pacaran sopan-sopan masih, paham ya? Walaupun buruk itu lah ya, masih sopan-sopan ya. Zaman berikutnya na'udzubillah ya. Terang-terangan sudah ya. Na'udzubillah ya. Ini zaman setelahnya itu memang subhanallah, keumumannya lebih buruk. Ya. Kita dengarkan ucapan Hudzaifah bin Yaman. Kata beliau, adraktu zamanan yuqalu li fihi amil man syi'ta. Summa adraktu zamanan yuqalu li fihi amil man syi'ta illa fulanan wa fulanan. Summa adraktu zamanan yuqalu li fihi la tu'amil ahadan illa fulanan wa fulanan. Summa ana fi zamanin ma adri man u'amil. Masya Allah. Hudzaifah bin Yaman berarti dalam ucapan beliau ini, beliau menghadapi, menjumpai empat zaman. Di zamannya beliau lah ya. Empat zaman. Zaman yang pertama, kata beliau, adraktu zamanan yuqalu li fih amil man syi'ta. Aku menjumpai suatu zaman. Yang pada zaman tersebut, ya, dikatakan kepadaku, amil man syi'ta. Bergaullah kamu dengan siapa saja yang kamu suka. Kenapa? Zaman pertama ini zaman yang baik. Semuanya baik. Bermuamalah dengan si fulan, aman. Mau dagang sama si fulan, aman. Gak dikhianati. Ya. Zaman si fulan, aman. Agamanya aman. Ya. Gak bermujamalah. Ya. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kalau kamu salah akan ditegur ya. Aman, nikmat ya. Mau bermuamalah dengan siapa saja. Zaman pertama ini yang dihadapin oleh Hudzaifah bin Yaman, sahabiyun jalil ini ya. Silakan kamu bermuamalah dengan siapa saja yang kamu suka. Mau yang ini, yang itu, aman. Agamamu, duniamu aman. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, "Tsumma adraktu zamanan yuqalu fi amil man syi'ta illa fulanan wa fulanan." Kata Hudzaifah, kemudian aku mendapati zaman yang berikutnya. Yang dikatakan pada zaman tersebut kepadaku, amil man syi'ta illa fulanan wa fulanan. Bergaulah kamu, bertemanlah kamu, bermuamalah kamu dengan siapa saja kecuali fulan ini sama fulan ini. Ya. Bisa difahami? Ya. Artinya zaman yang kedua ini masih bagus mayoritasnya, cuma fulan sama fulan lah yang ya. Yang ini masya Allah baik, yang ini baik. Fulan ini ya Allah, dititipin amanah enggak amanah ya. Agamanya di depan kita, ya, tapi menyelisihi, ya, mutalawin. Masih sedikit yang mutalawin ini. Bisa difahami ya? Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, summa adraktu zamanan yuqalu li fi la tu'amil ahadan illa fulanan wa fulanan. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, kemudian aku menjumpai zaman yang berikutnya, zaman yang ketiga, ya, yang dikatakan pada zaman tersebut kepadaku, la tu'amil ahadan, jangan kamu bermuamalah dengan siapapun kecuali fulan sama fulan. Artinya apa? Zaman yang ketiga ini yang buruk, ya, itu terlalu banyak daripada yang baik. Jangan bergaul sama siapapun. Jangan berteman dengan siapapun. Ini mubtadi, ini dol, ini mudil. Ya. Yang ini. Ya. Di atas sunnah. Ya. Ini yang jujur. Ya. Yang baik sedikit. Ini zaman yang ketiga. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, "Tsumma ana fi zamanin ma adri man u'amil." Kemudian aku hidup di zaman yang aku tidak tahu siapa kira-kira orang yang aku bermuamalah dengannya. Masya Allah, dohirnya baik ini bermuamalah. Setelah bermuamalah, aduh, ditipu. Kelihatannya Masya Allah di atas sunnah, ya, membela sunnah. Masya Allah, setelah bermuamalah, aduh, khianat terhadap sunnah, ya. Banyak mutalawinnya sudah. Ini kata Hudzaifah Ibnu Yaman, ya. Bagaimana ikhwan, ini Hudzaifah Ibnu Yaman di zaman beliau, ya. Di zaman beliau. Yang pertama beliau mendapati Masya Allah baik semuanya. Aman kita mau bergaul dengan ini. Wah, aman. Terpercaya agamanya, ya. Aman, ya. Betul-betul menegakkan kitabullah sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau ada kemungkaran pada diri kita, dia menasihatinya karena sayang. Ukhuwah yang sejati itu, ya. Di atas iman. Enggak basa-basi, ya. Kelihatannya, oh, enggak apa-apa, baik kamu, subhanallah. Padahal kita bermaksiat dikatakan baik. Subhanallah. Banyak mujamalahnya, banyak basa-basinya. Ya. Subhanallah, muji-muji, wah dipuji-puji, aduh subhanallah. Basa-basi enggak jujur. Ya. Subhanallah, ya. Ini ya, Han. Ya. Ini zamannya Hudzaifah Ibnu Yaman. Bagaimana kira-kira dengan zaman kita ini, ikhwan? Ya. Yang Hudzaifah Ibnu Yaman mengatakan, aku berada di satu zaman yang aku tidak tahu siapa kira-kira orang yang bisa aku bermuamalah dengannya. Ya. Masya Allah. Ya. Makanya beliau memang Masya Allah, nasihat-nasihatnya itu luar biasa. Ketika sakit datang Abdullah bin Mas'ud kepada beliau, ya. Meminta nasihatnya. Masya Allah, para sahabat luar biasa, ya. Dan memberikan nasihat. Nasihatnya luar biasa, ya. Bukan nasihat masalah dunia, masalah agama yang ditekankan. Ya. Kata Hudzaifah bin Yaman kepada Abdullah bin Mas'ud, iyyaka wattalawun fi dinillah wala tashab mutalawinan fi dinillah fa innahum akhtaru ma yakun alaika fi dinika wala yazalu bika hatta tattabi'ah. Subhanallah, ya. Luar biasa nih, ya. Iyyaka wattalawuna fi dinillah, ya. Waspadalah kamu dari sikap talawun, plin-plan. Kadang ngomong gini, di lain waktu ngomong gini. Ya. Subhanallah. Waspada dari sikap talawun ini. Ya. Dan jangan kamu bersahabat dengan orang-orang yang bertalawun di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Subhanallah, ya. Jangan. Ini bahaya ini. Ya. Orang-orang mutalawin ini ya. Mengatakan mungkar. Tiba-tiba ma'ruf. Loh, mengatakan ma'ruf. Tiba-tiba mungkar. Loh. Mutalawin ini ya. Ini dolalah hakko dolalah. Ya. Inilah yang kesesatan. Betul-betul kesesatan. Dia sebelumnya mengetahui al-ma'ruf. Sekarang yang ma'ruf itu dikatakan mungkar. Ya. Dia mengenal ma'ruf dengan ilmu. Ini ma'ruf. Ternyata sekarang itu mungkar. Ya. Atau mengetahui ini mungkar, mungkar, mungkar, mungkar. Dengan dalil. Ya. Yakin dengan dalil. Ya. Tiba-tiba berubah. Sekarang ma'ruf. Subhanallah. Para dai-dai mutalawin ini mulai banyak sekarang. Ya. Atau dai-dai yang jahil-jahil ini. Yang mengaku punya ilmu. Luar biasa sekarang. Yang berpenampilan dia seorang alim. Ya. Tapi subhanallah. Tidak ngerti tentang ilmu. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimah jami'an. Ya. Kalau kita mengetahui zaman ini ikhwan. Ya, mengerikan kita. Ya. Oleh karena itu waspadalah kita. Waspadalah kita dalam bermanhaj ini. Ya. Rajinlah dalam talabul ilm. Ya. Sering-seringlah berhubungan dengan ulama kibar. Kalau kita tidak bisa. Ya karena bahasa yang terbatas. Ya, tidak bisa berhubungan. Ya berhubunganlah dengan orang-orang yang sering. Berhubungan dengan ulama kibar. Ya. Biar selamat. Ya. Ulama kibar itu Masya Allah. Ya. Sebelum mentahdir itu melakukan proses panjang. Ya. Ya. Beda dengan orang-orang yang subhanallah. Ya. Tidak hikmah dalam dakwahnya. Ada kesalahan sedikit tahdir. Ya. Salah sedikit tahdir. Padahal tidak berhak untuk ditahdir kesalahan-kesalahan tersebut. Ya. Tapi kalau ulama kibar luar biasa dinasihatin. Kecuali kalau sudah parah sekali. Tapi itu masih nasihat. Nasihat. Nasihat. Kenapa? Karena tahu dia masih ahlus sunnah. Ya. Dia asalnya ahlus sunnah. Memang betul-betul dirangkul, dirangkul, dirangkul ya. Tidak langsung ditahdir ya. Karena dia ahlus sunnah. Menyimpang seandainya. Ada ketergelinciran ya. Ya dinasihatin ya. Dengan lemah lembut. Bagaimana dia tidak jauh dari al-haq. Bukan kesalahan sedikit langsung tahdir. Ya. Masya Allah. Apalagi tidak tasabut. Ya. Apalagi tanpa tasabut. Langsung tahdir-tahdir. Na'udzubillah. Ya. Subhanallah ya ikhwan. Fitnah ini ya. Terus ya. Akan berdatangan ya. Maka ana nasihatkan pertama thalabul ilm yang sungguh-sungguh dalam thalabul ilm sehingga kita tahu mana yang ma'ruf mana yang mungkar dan terus berhubungan dengan ulama kibar ya. Dengan ulama kibar yang ma'ruf keilmuannya ya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan tadi ya. Yang terpercaya dalam keilmuannya. Jangan tiba-tiba ada tokoh siapa ini ya? Enggak kenal kita. Jangan. Ya. Jangan. Sekali lagi jangan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fitnah ini terus berdatangan. Ya. Luar biasa. Ya. Dan itu mengulang sejarah sebetulnya. Ya. Cuma modelnya saja. Tapi kalau kita tahu ilmu, enak sudah. Menghadapi fitnah macam-macam. Sudah, jangan komentar. Jangan apa-apa. Kembali kepada ulama kibar. Ya. Kalau dalam masalah jarah wa ta'dil. Ya, mengkritik seseorang. Menta'dil seorang. Memberikan rekomendasi. Ya, kepada seorang. Memberikan tazkiyah. Pujian pada seorang. Ya. Itu dilihat. Memang orang yang ahlinya. Alim yang ahlinya. Jadi kalau ada perselisihan-perselisihan, antum jangan bingung. Ini ada alim ini alim ini. Banyak alim-alim baru-baru yang dimunculkan. Ya. Padahal kita sudah kenal siapa ulama kibar. Ya. Anda tekankan ini ya. Kenapa? Memang harus kita kembali kepada ulama kibar ya. Al-barokah ma'akabirikum ya. Rasulullah mengatakan, keberkahan itu bersama akabirikum. Orang-orang yang tua di antara kalian. Tua ilmunya, tua usianya. Ya. Keberkahan itu demikian ya. Tapi sebelum mana ingin menjelaskan tentang masalah pentingnya kita kembali kepada ulama kibar ini ya. Ana nasihatkan pada diri saya pribadi dan antum semuanya. Karena dahsyatnya fitnah-fitnah ini ya. Maka bentengi diri kita ini supaya tidak goyah ya. Belajar, belajar, belajar. Ya. Belajar dari orang-orang yang terpercaya ilmunya. Yang terpercaya dalam akidahnya. Fa inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'uduna dinakum. Sungguhnya ilmu agama ini adalah dinun agama yang akan diamalkan oleh kalian. Oleh karena itu fanzuru amman ta'uduna dinakum. Oleh karena itu lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian tersebut. Jadi perhatikan orang yang akan kita ambil ilmunya. Hati-hati ya ikhwah, jangan sampai kita ini ya jauh dari ilmu. Kalau kita jauh dari ilmu, maka syaitan akan mudah ya untuk menyesatkan kita. Ya. Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, "I'lam anna awwala talbisa iblisa." Alan nasi shadduhum anil ilmi. Lianna al-ilma nurun. Fa'idha adfa'a masabihahum. Khobatuhum fi dhulam kaifa sya'a. Ketahuilah bahwasanya awal mula tipu daya iblis terhadap manusia, awal mula tipu daya iblis terhadap manusia adalah sodduhum anil ilmi. Ya. Menghalangi manusia tersebut dari ilmu. Bagaimana manusia itu tidak mempelajari ilmu agama? Ya. Kenapa? Li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu adalah cahaya. Faida atfa'a masabihahum, jika iblis sudah berhasil memadamkan cahaya-cahaya mereka, padam artinya enggak punya ilmu sudah ya. Berhasil memadamkan cahaya-cahaya mereka artinya sudah berhasil ya. Memadamkan cahaya mereka artinya manusia itu sudah enggak punya ilmu, enggak ada yang lagi cahayanya sudah. Maka iblis tersebut bisa menenggelamkan manusia ini ke dalam kesesatan dengan cara apa yang dia mau. Mau disesatkan ke sini bisa, disesatkan ke sana bisa, mau disuruh begini bisa. Mudah. Kenapa? Sudah enggak ada ilmunya, sudah padam cahayanya. Ini bahaya. Orang yang tidak punya ilmu. Ya jelas orang kalau sudah gak punya ilmu ada fitnah kemakan. Ya. Akan termakannya. Akan hanyut. Akan bergelimpangan dari dakwah salafiyah ini. Ya. Akan ditinggal dakwah salafiyah ini. Ya. Kalau tidak ada ilmu. Ya. Ingat. Fitnah ini subhanallah ya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, amatul fitan allati waqa'at min a'zami asbabiha qillatus sabri. Qillatus sabri. Idzil fitnah laha sababan. Imma dha'ful ilmi wa imma dha'ful sabr. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, keumuman fitnah yang menimpa, yang terjadi, keumuman fitnah yang terjadi, dan orang-orang termakan dengan fitnah tersebut, itu kata Syaikhul Islam, min a'zami asbabiha, di antara sebab, perhatikan, di antara sebab terbesarnya adalah qillatus sabr, kurang sabar. Kurang sabar ya. Kurang sabar di dalam belajar. Kurang sabar di dalam mengamalkannya. Kurang sabar dalam berpegang teguh dengan prinsip ini. Tidak sabar ya. Sehingga terpelanting dari dakwah salafiyah. Termakan fitnah. Tidak sabar. Ketika ada ucapan tidak sabar langsung dikomentari. Subhanallah. Langsung di-share. Waduh. Subhanallah. Terburu-buru. Ya menunjukkan gak sabar ya. Rata-rata demikian ya. Kenapa? Karena fitnah itu memiliki dua sebab. Ya. Orang yang terjatuh ke dalam fitnah itu ada dua sebab. Sebab terbesarnya memang tidak sabar ya. Kurangnya kesabaran. Karena fitnah itu memiliki dua sebab. Imma dha'ful ilm. Itu yang pertama karena lemahnya ilmu yang ada pada dia. Sedikitnya ilmu, lemahnya ilmu pada dia. Gak pernah belajar, belajar seminggu sekali. Ya. Itu pun kalau gak berbenturan dengan urusan dunia dia. Ya. Sudah seminggu sekali. Subhanallah. Ya. Kalau ada acara ini, acara itu kalah. Thalabul ilmi kalah. Ya. Seandainya sehari, setiap hari ya. Setiap hari duduk misalkan ya. Satu jam atau satu jam setengah ya. Miskin nih ya. Miskin ya. Faham ya? Karena ilmu ini luar biasa loh ya. Banyak yang harus kita ketahui, apalagi kita sudah menikah. Banyak yang harus kita ketahui lah ya. Yang rata-rata kita ini jauh di atas ilmu masih. Sehingga memungkinkan bagi kita untuk termakan fitnah dengan mudah. Karena kurangnya ilmu. Karena kurangnya ilmu. Gak tahu perkembang tiba-tiba, loh kok ditahdir, loh kok begini, loh. Akhirnya langsung komentar. Dikit-dikit tahdir. Dikit-dikit tahdir. Nah, kan jarang ilmu. Ini. Biasanya jarang. Thalabul ilm. Ya. Jarang kumpul sama teman-teman. Salafiyin. Kaget. Dianya yang asing. Padahal wajar ya. Kalau sering berhubungan ya. Seseorang berhubungan dengan ulama kibar ya. Ya Syekh, ana mau ngadakan daurah. Gimana kalau si fulan ini ya. Walaupun tidak ditahdir ya. Paham ya? Di depan umum syekh ini ya, orang ini yang akan kita pakai memberikan sejangan dulu, asan yang ini saja. Paham ya? Paham. Sehingga kita tidak mengambilnya. Kenapa? Ada isyarat itu. Tahdir khafi masih. Paham ya? Paham. Masih dideketin, dinasihatin oleh syekh tersebut. Panjang kan proses nasihat tersebutnya? Kalau di Indonesia misalkan ya, ustaz-ustaz yang paham ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya. Tapi masih disabarin masih. Disabarin, disabarin ya. Dinasihatin. Tidak di depan umum lah ya. Tidak di depan umum. Masa tidak itu luar biasa ya. Yang menyimpang-menyimpang itu tadinya bersama kita, disabari lah ya. Banyak ya kan ustaz-ustaz dulu bersama kita. Ya. Siapa contohnya? Ja'far Martolib, Antum sudah tahu bagaimana sabarnya ustaz-ustaz itu. Dinasihatin. Tidak ada yang tahu kecuali berapa orang saja yang menasihatin. Ya. Sudah anunya Syarobi, fatwanya sudah dijelaskan fatwanya Syarobi ini. Ada ucapan Ja'far ya. Syarobi sekarang sudah tua. Ya. Nih, melecehkan ulama. Artinya apa? Bukan tua akibat ngobrol itu bekang ilmunya. Tidak. Sama-sama ya. Bukan merujuk kepada kibar. Ja'far kan ini. Syarobi kan sudah kibar. Tua sudah. Sudah kabir ya. Kabir fisin ya. Tapi kabir fisin di sini bukan untuk dipegang ucapannya. Sudah tua ya. Ya ucapannya mungkin banyak salahnya lah ya. Sehingga tidak perlu diambil fatwanya. Coba perhatikan ya. Dinasihatin tapi enggak mempan sudah. Kokoh sehingga mentahdirnya kokoh ya. Tidak langsung tahdir itu proses loh ya. Sejak jihad tuh di tengah-tengah jihad tuh proses terus berjalan ya. Sampai bubar ya. Itu proses panjang loh ya. Ini, subhanallah ya. Yang dekat-dekat aja, antum maksud saya sebutkan yang dekat-dekat mungkin antum masih kenal. Oh, yang jauh-jauh banyak yang tidak dikenal. Dulu ada namanya Abu Nida ya, fitnahnya Yauturos ya. Itu proses juga ya. Dulu tawadu, dulu masya Allah ya, dai ya, bersama kita. Kena cipratannya Yauturos, bubar. Dulu ada Faiz, dulu zaman-zaman yang sekarang ada pondok Imam Bukhari di Solo tuh ya. Boyolali apa Solo? Kalau Abu Nida dulu bersama kita yang di Jogja itu Neba Ibn Bas ya. Banyak dulu bersama kita ya. Ya aja Jawas itu dulu bersama kita ya. Ngeri tuh kalau tahdir mentahdir ya. Juara tahdir dia mungkin ya. Ngeri lah ya dia. Sekarang ya kayak gitu. Dibalik. Apa ini ahlu tahdir? Sekarang gitu sudah. Dulu dia ahlu tahdir. Super tahdir dia ya. Subhanallah. Ya. Ini kalau kita kembali ke sana ya kawan ya. Ini mutalawin semua nih. Dulu begini, sekarang begini. Ya. Rojaiyun itu dulu. Wuh. Keras itu terhadap TV dulu tuh ya. Sekarang bikin TV ya. Nah, itu mutalawin kan. Sampai bingung dia ketika ada tanya loh. Gimana? Bolehkah perempuan melihat laki-laki? Kurang lebih seperti itulah. Kan ustadznya kan laki-laki. Ya, gimana itu ya? Ya. Ya ditutup TV-nya. Dikasih cadar. Subhanallah. Wes. Mutalawin banyak ya. Terus berjalan ya. Dzulqarnain ya. Yang antum tahu aja. Yang... Wah itu proses itu ya. Kadang bersama kita. Kadang bersama Hizbi. Ketika ditegur. Enggak saya gak bersama Hizbi. Wah pinter. Makanya dikata mutalawin itu. MLM itu karena mutalawinnya itu ya. Kalau sekarang gabung sudah, enggak salafi-salafian. Kalau dulu kan mutlawin karena ini bersama kita, bersama ini bersama kita. Ketika ditegur nasihatin, enggak, saya enggak bersama itu. Ya. Tapi kalau bersama mereka, oh iya memang, itu begini-begini, kita yang ditahdir kalau bersama mereka. Itu namanya mutlawin. Ya. Banyak bukti-buktinya. Ya. Itu nasihat ya. Enggak tahu ini, teman-teman enggak tahu dengan nasihat. Enggak langsung ditahdir gitu. Enggak penuh nasihatnya. Sampai saya sendiri tuh jengkel. Sampai ustad-ustad ini kok. Sudah sekian parah-parah kayak gini masih sabar gitu. Anak jenis kadang-kadang enggak sabar loh ya. Karena tahu orang ini ya. Kalau kibir ini dia wajar kalau itu orangnya. Muridnya syekh banyak. Dia tuh banyak syekhnya ya. Subhanallah. Ya. Disabari sama ustaz-ustaz itu. Ya. Sampai keluar tahdir. Apa yang dikatakan Dzulqarnain setelah tahdir dari Syekh Robi? Apa? Memang ngeri lah ya. Ini memang mereka-mereka ini itu apa yang dirusak oleh mereka itu lebih banyak daripada apa yang mereka perbaiki. Ya. Coba perhatikan ketika Dzulqarnain ditahdir Syekh Robi, kelihatannya menerima, kelihatannya masya Allah bersyukur ya. Ada kalimat syukur dari Dzulqarnain ketika mendapatkan tahdiran dari Syekh Robi ya. Syekh bersyukur, masya Allah kelihatannya bagus. Tapi di akhirnya ya, ini Syekh Robi ini karena dia ditahdir dari Syekh Robi kan ya. Itu ya mendapatkan laporan dusta dari saudara-saudara kita, maksudnya dari ustaz-ustaz yang memberikan data-data tentang Dzulqarnain. Coba, apa yang disalahkan? Nah, orang yang di sekitar Syekh Robi itu yang ditahdir. Bukan Syekh Robinya, tapi ini. Maksudnya apa? Berarti Syekh Robi menerima berita dusta, kemudian berfatwa dengan berita dusta tersebut, sehingga tidak berlaku fatwanya. Itu yang mereka maukan. Demikian juga yang terakhir ini ya. Banyaklah banyak ya. Nah, secara umum sekarang ya. Fitnah Syekh Muhammad bin Hadi ini ya. Luar biasa nih. Luar biasa ya. Ini panjang kalau diceritakan ini ya. Padahal ini jam 9. Ya. Hah? Panjang ini ya. Bisa enggak kerja dong besok ya. Subhanallah. Ini ngeri sekali ya. Ahlus Sunnah itu diketahui dengan dalil ya. Orang yang asalnya salafi, kemudian kita tahdir dia tidak salafi, tinggalkan pelajaran-pelajarannya, enggak boleh belajar sama dia, itu tahdir lah ya. Paham ya? Harus mendatangkan dalil. Paham? Harus mendatangkan dalil. Bikin dalil. Kasihkan sama Syekh Robi. Dibaca sama Syekh Robi. Satu. Dua. Dari awal sampai akhir. Dibaca huruf demi huruf. Kata Syekh Robi, aku sudah membacanya. Aku sudah menerimanya. Dan aku sudah membacanya. Dan tidak aku dapati sedikit dalil pun ya, yang bisa menyebabkan masyaih-masyaih tersebut ditahdir. Paham ya? Sebab, masya Allah ya. Juhala-juhala ini luar biasa memang ya. Syekh Robi itu enggak menerima ya. Dalil-dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Hadi ya. Dijawab dengan ucapan itu ya. Tidak membacanya ya. Sampai yang di Indonesia ini ya. Yang namanya Askari ya. Itu masya Allah mentahdir Dzulqarnain luar biasa loh ya. Luar biasa mentahdir Dzulqarnain. Cuma langsung berubah. Loh, gabung sekarang. Loh, apa sebab gabungnya? Oh, sudah tobat Dzulqarnain kalau gitu. Atau gimana ini ya? Askari masya Allah ngomong ya. Masya Allah. Gak malu gitu loh ya. Sampaikan kepada Syekh Robi. Ya, dalil yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Masya Allah. Ini ngikutin mereka-mereka mukallidun-mukallidun yang ada di sana ya. Wih. Kaget kita mendengarnya. Ya Allah. Rubah Askari sekarang. Cek lancangnya. Terlalu lancang ucapan itu. Sudah. Masukkan rekamannya Syekh Robi. Suaranya Syekh Robi. yaitu saya sudah membaca ya, dari awal sampai akhir. Saya sudah baca huruf demi huruf dan saya tidak dapatin satu huruf satu dalil pun, bahkan nisfu dalil tidak ada. Subhanallah. Masih ini orang-orang yang mutasifnya Muhammad bin Adi ini luar biasa lah ya. Maka kata mereka ya, Syekh Rabi itu enggak faham apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Masya Allah. Masya Allah. Siapa Syekh Rabi sih? Siapa Syekh Rabi? Ini subhanallah mutasibnya Syekh Muhammad bin Hadi ini luar biasa nih. Pembelaannya luar biasa. Setelah ada balasan bahwasanya Syekh Rabi membacanya, bingung mereka. Sudah dibaca. Dikasih takwil lagi. Iya, tapi enggak faham. Syekh Rabi itu enggak faham. Dalil-dalil yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Ya Allah. Subhanallah. Ya. Maka sampai ini kepada Syekh Rabi ya. Sampai Syekh Rabi mengatakan, ana enggak faham apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Kalian yang faham, wahai musyafiqah. Subhanallah. Musyafiqah artinya itu orang-orang yang memberikan lakop-lakop jelek kepada ulama dengan lakop syafiqah. Syafiqah itu dari syafuq ya. Sofuk itu orang yang enggak punya modal tapi jualan di pasar. Hebat kan? Ya. Artinya Sofiqoh itu masa yang dikatakan Sofiqoh. Mereka jahil. Bungu, bodoh, goblok. Kasarannya ada. Ini bandalnya. Subhanallah ya. Salafiyin duat lah ya. Duat di berbagai negara itulah ya. Syekh Arafat, Syafiqah. Ya. Kemudian, Syekh Abdulillah, Syafiqah. Kemudian, Syekh Abdullah Solfik, Syafiqah. Pokoknya enggak sepakat sama mereka, Syafiqah. Gitu. Bahkan Syekh Abdullah Bulkhari, Syafiqah juga. Habis sudah. Ya. Artinya jahil-jahil semuanya itu. Ya. Ya. Subhanallah. Ini ya, ikhwan fitnah. Ya. Ingat. Orang yang termakan fitnah karena lemahnya ilmu, karena lemahnya kesabaran. Kurang berilmu, kurang sabar di dalam menetapi manhaj ini ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Insyaallah ada pembahasan khusus tentang masalah ini ya. Ana ingin menjelaskan pada ana pribadi dan antum semuanya tentang bahayanya fitnah ini. Yang kita harus berbekal diri dengan ilmu. Dan kita banyak beramal soleh, kawan. Banyak beramal soleh. Ada kesempatan, peluang untuk beramal soleh ya. Karena Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mal fitanan, kaqita'il lail mudlim. Ya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian beramal ya. Sudah, enggak usah sibuk-sibuk dengan nge-share ini, nge-share itu. Fitnah-fitnah toh ya. Sudah, enggak jelas ini dari siapa, sudah jangan disebarkan ya. Bersegeralah kalian beramal. Ada peluang beramal, beramal. Ada peluang beramal soleh, beramal solehlah kalian. Kenapa? Fitanan, karena dahsyatnya fitnah. Fitnah itu datang terus-menerus, bertubi-tubi ya. Ini selesai datang lagi. Bahkan ini belum selesai datang berikutnya. Belum selesai datang lagi terus. Sehingga kita gak sempat beramal soleh. Ya, sibuk dengan fitnah. Gak sempat belajar. Gak sempat ini. Gak sempat itu ya. Sibuk dengan fitnah. Badiru bil a'mal fitanan. Kata Rasulullah. Kaki to'il laylil mudlim. Yang mana fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang kelam. Tahu ya malamnya. Semakin malam semakin kelam. Semakin gelap. Kalau ba'dal maghrib, malam itu kan setelah ba'dal maghrib itu ya. Setelah maghrib itu kelihatan masih orang itu ya. Oh ini si fulan, karena masih ada cahaya merah masih. Iya kan? Oh masih kelihatan. Oh ini si fulan ya. Semakin malam, kalau enggak ada lampu lah ya. Kalau pakai senter, oh kelihatan si fulan ini ya kan? Ya. Maksudnya kalau enggak ada lampu itu enggak ini siapa? Enggak jelas ini ya. Semakin gelap, sudah enggak kelihatan. Oh, tahu-tahu tabrak kita ya kan? Karena gelapnya gelap sudah ya. Semakin malam semakin gelap. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah, seseorang yang pagi harinya masih muslim, ternyata di sore harinya sudah kafir. Ya. Luar biasa ya, yang muslim ternyata di sore harinya telah kafir. Yang sore harinya dia muslim, ternyata pagi harinya sudah kafir. Begitu cepatnya ya. Apalagi yang pagi harinya salafi, sorenya jadi hizbi. Yang sorenya salafi, paginya sudah hizbi. Karena fitnah. Ya enggak? Yang tadinya cinta terhadap alim salafi, bencinya luar biasa sekarang. Ini ya akhwannya. Fitnah kalau sudah datang demikian kondisinya ya. Kenapa kata Rasulullah? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia telah menjual agamanya. Dia menjual agamanya untuk meraih sekelumit dari dunia. Ini peringatan bagi kita. Memang kita ini subhanallah ya. Agama kita ini kita singkirkan. Kita kenomersikankan. Kita meraih dunia. Jangan sampai lepas dunia ini. Hati-hati kena fitnah kita nanti. Ya. Dan rata-rata orang terkena fitnah itu gara-gara dunia. Al-Turos itu ya. Yang menyebabkan salafiyun berpecah belah bukan karena manhajnya yang ada pada mereka. Tetapi apa? Karena inilah. Dulu masih Ja'far luar biasa, kokoh ya dalam manhajnya. Yang bergabung dengan Abu Nida waktu itu ya. Ya Turas itu datang ya. Dan Ana sebagai saksi ya. Luar biasa Ja'far itu, luar biasa ya. Pondoknya sederhana waktu itu ya. Masih kokoh. Bukan Ja'far zaman now. Dulu luar biasa. Ya. Tawaduknya. Masya Allah. Ya. Sabarnya. Ya. Wah luar biasa. Ya. Itu ketika datangi oleh mereka ini. Ya Turos ini. Ya, ditawarin itu. Ditawarinnya. Pondoknya gedek ya. Bangunan itu subhanallah. Gak layak. Gak layak dihuni sebenarnya. Kalau kita lihat sekarang ini. Wah gak layak. Bisa dibayangkan gentengnya bekas. Bambu-bambunya bekas. Jadi bangunan. Kalau hujan. Kehujanan. Ya, atap. Tapi kalau hujan kena hujan santrinya yang tidur. Ya. Kalau panas kepanasan. Artinya sangat sederhana sekali ya. Luar biasa ya. Ketika ditawar itu kokoh ya. Sampai dia mengatakan ya. Nahnu fuqara'u ilallah. Kami ini sangat butuh kepada Allah dan tidak butuh kepada kalian. Kalau mau nyumbang-nyumbang. Kalau kamu mempersyaratkan gini-gini dulu masih mempersyaratkan itu ya. Ini usul salasah jangan diajarkan ya. Usul salasah apa dicentangi. Subhanallah ya. Marah dia ya. Nah karena gak bisa masuk ke Ja'far. Datang ke Abu Nida. Ya Abu Nida ini Masya Allah salafi dulu ya. Artinya al-sunnah dia. Luar biasa ya. Tawaduknya wah Masya Allah luar biasa dia dulu ya. Dia dagang jeruk dulu, Masya Allah kita, ya Allah, ya guru saya kok seperti ini. Kasihan kadang-kadang ya. Ya. Tapi sabar dia ya. Itu pun Masya Allah, kadang rugi, kadang rugi. Itu kan jeruk-jeruk yang anun diafkir ya. Nanti kalau ada murid-muridnya, fadal-fadal, ngomongnya itu Masya Allah, gus-gus-gus gitu ya. Wih, Masya Allah. Artinya panggilan yang dimuliakan itu ya. Hai Gus. Ya. Dimakan ya. Masya Allah ya. Tak tahu gimana-gimana, mungkin capek kerja nganu jeruk ya. Ya, mungkin lah ya, enggak tahu saya. Ya. Susah mungkin ya. Memang jadi dai salafi itu memang berat memang ya. Berat ya. Apalagi yang dari Madinah, untuk kokoh itu berat illaman rahimah rabbuh ya. Illaman rahimah rabbuh ya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb-nya ya. Datang murida, ini. Langsung terima. Itu ya Allah, pondok ini, pondoknya Ja'far yang lebih dulu ya. Berdiri itu enggak berubah-ubah bahkan tambah bocor ya. Abu Nida tiba-tiba kayak sulapan bim selebih bus bangunan langsung megah. Ajib. Tapi enggak ada pengajarnya. Nah, repot kan? Terus gimana? Iya. Enggak ada dulu banyak yang ke Ja'far masih. Dikit-dikit ada yang kena juga. Oh iya ya. Enak nih. Langsung kayak sulapan-sulapan rumah. Dus. Panah dibebaskan. Dus. Bikin anak yatim ini. Kaget-kaget semuanya. Kok bisa ya? Sulapan semua itu loh ya. Nggak tahu dari mana nyulapnya dia ya. Ada yang ikut sebagiannya. Subhanallah. Ya sabar terus ya. Ini ceritanya ya. Faiznya juga demikian juga ternyata di Solo dia sulapan Bukhari itu luar biasa ya. Banyak muridnya ya luar biasa ya dulu bersama kita lah ya gara-gara inilah ya bi udinahu bi aradin minad dunia kena fitnah ya. Makanya ikhwan ana ingatkan talabul ilm belajar ya dan sabar ya. Subhanallah ya. Terus, karena enggak ada pengajarnya gimana? Langsung ya terus. Turunkan itu LC semuanya itu ya. Masya Allah, saat kita ini yang lulusan Madinah, Masya Allah, sabar ya. Terus terang fitnahnya luar biasa lah ikhwan ya. Kalau saya mungkin pernah belajar di sana, kemudian lulus, mungkin enggak bisa jadi salafi saya lah ya. Berat loh ya. Ya, bagaimana tidak? Belajar di sana dapat apa? Kalau antum masuk mondok di sini bayar. Ya enggak? Bayar SPP antum ya enggak? Di sana dikasih. Ya. Misal 800 real apa ya? Tahu 800 real. Kalau dulu mungkin 2.500 ya. Kalau sekarang ya 3,5. Kalau mungkin sekarang ada yang 1.000 real mungkin ya. S1 itu. Anggap saja lah 1.000 real misalkan. Kalau 3.350 atau 3.500 berapa? Belajar saja dapat gaji 3,5 juta ya. Enak kan belajar dapat gaji 3,5 juta ya. Senang belajar ya. Tapi kalau asatidah kita ini yang belajar di sana Masya Allah ya. Tidak ada angkot di sana. Adanya taksi-taksi. Paham ya? Mau pergi rumahnya Syekh harus mengeluarkan uang. Nanti balik lagi. Pakai uang semua itu ya. Uangnya itu dibelikan kitab. Untuk itu ya. Datang ke masyayikh ya. Terus ya. Subhanallah ya. Itulah. Ketika selesai. Itu sudah Masya Allah sudah ya. Dikasih amplop. Ya. Oleh hisbiun ini ya. Nah, terus dikasih surat ya. Kalau kamu nanti jadi da'i saya. Nah tawaran ini ya. Gajinya sekian. Dulu itu 5 juta. Dulu lah ya. Paham ya. Nggak tahu sekarang ya. Kalau 5 juta zaman dulu loh ya. Termasuk satu refek itu dapat ya. Sudah pulang ke Nusa masih dikasih surat lagi masih ya. Lebih milih ngajar di pondok salafi. Gajinya lebih besar cuma tawadu enggak nyebarkan pada antum. Nanti akan diambil di akhirat insya Allah. mereka terburu-buru. Ya. Sabar Ustaz-Ustaz ini, Masya Allah. Ya. Coba antum yang dari sana, tiap tahun Indonesia ini 100 mahasiswa. Ya. Belajar dakwah salafiyah itulah ya. Yang jadi berapa? Setiap angkatan itu, oh, belum tentu jadi semua itu ya. Jadi 10 aja sudah, oh, besar ya. Mana yang jadi? Kebanyakannya ya sudah ikut Yauturos ya. Ini ya ikhwan ya. Yabi'udinahu bi'aradin minad dunya. Ya. Menjual agamanya untuk mendapatkan segelintir dari dunia ini. Ikhwatifillah rahimani rakumah jami'an ya. InsyaAllah. Masih ada kesempatan besok. Kalau malam ini saya lanjutkan, ini masih banyak berlembar-lembar ini ya. Belum kitabnya masih. Ya. Antum gak bakalan siap nanti. Anak khawatir ya. Besok saja. Kalau diteruskan nanti besok ngantuk antum. Ya. Hasan sekarang tidur. Besok kita lanjutkan bidna ta'ala. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Dan insya Allah besok kita akan lebih mengupas tentang fitnah. Ini supaya kita kokoh di atas sunnah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.